kumpul, kita sumbangin, tapi low profile aja kita. Kita nggak pernah. Dan kita nggak pernah adakan acara khusus kebudayaan India untuk di sini, kecuali kalau daerah kedutaan ya memang sering kita partisipasi juga ya, dukung. Selanda itu ya memang saya memang apa promosikan lagu-lagu India melalui radio MBS sudah 32 tahun saya promosikan di acara era masuknya Gangga itu, biar sudah 32 tahun acara itu sejak tahun 80 non-stop. Setiap minggu mesti ada acara satu jam di MBS. Irama Sungai Gangga. Itu cukup populer sekarang, sangat sangat populer. Jadi masyarakat Jogja sudah kenal India. Di mana tahun 30 tahun yang lalu masih belum segitu ya. Ya memang kalau ada tokoh-tokoh dari India yang datang seperti anggota parlemen atau menteri-menteri, ya kita sering berhubungan dengan instansi, jemput di airport untuk ketemukan di keraton atau di kepatihan, itu kita minta partisipasi. Memang masyarakatnya sebenarnya berapa, nggak sampai 100 orang ya di Jogja. Kita adakan meeting-meeting dengan pejabat di salah satu hotel, dulu Ambarukmo, sekarang memang nggak ada Ambarukmo ya. Dulu di situ waktu Pandit Ravi Shankar datang, musisi yang gurunya Beatle, kita adakan acara juga di sini. Ravi Shankar waktu itu di gedung dekat gedung agung itu, gedung kesenian dulu, di situ kita pernah adakan cenggu-cenggu. Ya, sama dulu waktu almarhum Afandi ada ya, kita dekat, malah sering beliau tuh serius dengan masakan dia zaman Pak Afandi atau Pak Bagong. Nah senior-senior sudah nggak ada lagi, yang masyarakat yang baru tuh mungkin lebih ke arah ke pop-pop kan, dulu ke seni seperti beliau dari Pak Afandi, dari Shantiniketan, malah dari di sekolahan seni di India, Kalkuta, Pak di Shantiniketan yang punya Pak Rabindranath Tagore, dia pernah sekolah di sana, Pak Afandi. Ya, jadi sangat dekat dengan Ravi Shankar atau Pak Bagong. Yang sekarang yang kenal dengan seni India itu ya ini Pak Nini Toho. Nah itu memang kita dekat juga kena senian. Ya kalau ada acara kesenian ya pasti diundang Nini Toho, ikut partisipasi juga cukup aktif. Kalau saya di Indonesia sejak tahun 47-48. Bapak lahir di India? Saya lahir di Pakistan, masih umur 2 bulan saya ke Indonesia. Tapi bapak saya sudah 1920-an ke sini. Dulu di Surabaya, lantas ke Palembang, terus saya kena kakak saya pindah nikah di Jogja, akhirnya saya buka usaha di Jogja juga. Sebelum itu kakek saya juga di Makassar tahun 1860-an. Asalnya dari daerah mana itu? Kita dari India, daerah Sindh, yang setelah kemerdekaan India atau setelah dilepas oleh Inggris pecah dua jadi Pakistan sama India. Kita di negara bagian Pakistan. Nah, kita karena agamanya Hindu, kita memang keluar dari sana ke maunya ke India. Tapi karena orang tua kita sudah di sini, maksudnya bapak saya di sini, ibu masih di sana, kita akhirnya kesini. Ya boleh dibilang ya ngungsi ya. Banyak kan 99% orang Hindu yang ngungsi, yang punya keluarga di Malaysia, Singapura, Penang, Indonesia atau Filipina, mereka semua yang kesini. Kita ada sebagian yang turun di Filipina, ada kena bapak saya di sini ya, kita datang ke Palembang waktu itu. Waktu itu umur saya, kita ngungsi dari sana tahun 47 akhir. Jadi bapak saya memang sudah di sini, sudah punya toko di Palembang. Toko kain juga, Pak? Toko kain juga, tapi pernah bantu pemerintah Indonesia dalam kemerdekaan waktu itu kan, join sama Jepang melawan Belanda waktu itu di Palembang. memang harus ditugaskan juga untuk itu. Sempat dirampok juga toko-toko kita karena kita harus, orang tua saya harus ikut tentara juga. Jadi tinggalin toko, terus pernah dua kali dirampok juga di Palembang. Tapi akhirnya ya merdeka ya, sudah selesai. Ya. Boleh dibilang ya masyarakat India ya di Jogja ya, yang senior sudah nggak ada sekarang, pernah bantu pemerintah Jogja waktu beliau Sri Sultan. Karena tentara India datang ke sini dengan Inggris waktu itu. Ternyata di situ ada beberapa tentara India mau membantu Indonesia untuk kemerdekaan. Nah, ada beberapa orang India yang di sini itu sudah nggak ada, sudah meninggal. Itu malah bantu Sri Sultan untuk tentara India bantu kemerdekaan dan jemput Pak Karno sama Dewantoro. Jadi masyarakat India cukup bantu waktu kemerdekaan. Pernah aktif ya dengan Sri Sultan. Mereka terus tinggal di sini? Ya. Tentara India itu? Ya pernah ya, banyak yang nggak mau pulang lagi, banyak yang tinggal di Muntilan di sini malah bantu. Soalnya mereka datang dengan tentara Inggris melawan Jepang, malah mereka bantu Indonesia melawan Belanda waktu itu. Itu. Masih ada yang bisa ditelusuri Pak? Tentara-tentara sudah meninggal Pak waktu itu, sudah kita pernah layat beberapa orang di Muntilan juga. Sudah meninggal X. Semua. Terus mereka nikah sama orang Indonesia akhirnya di sini. Itu kenapa mereka kemudian membantu Indonesia, Pak? Ya, waktu sama-sama musuh Eropa. Oh, gitu. Sana India, ya di sini Belanda. Ya, karena Jawaharlal Nehru juga mendukung Indonesia kan dalam kemerdekaan. Biarpun India belum merdeka waktu itu ya. India merdeka setelah Indonesia yang merdeka. Tahun Indonesia merdeka tahun 45, India 47. Tapi didukung oleh Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi untuk kemerdekaan waktu Jogja kembali jadi peristiwa, tapi kan didukung oleh India sebesar-besarnya. Jadi India, masyarakat Jogja yang waktu itu yang senior-senior kita yang sudah nggak ada lagi memang betul-betul bantu Sri Sultan. Ya, waktu itu situasinya lainnya. Saya sendiri waktu itu tahun di Palembang masih SD tahun 57, saya ke India waktu itu, dikirim ke India untuk sekolah di sana. Selama 14 tahun saya di sana, sampai selesai sarjana. Kembali ke Indonesia. Saya pengen kembali ke sini, karena memang waktu itu kita status masih India, dan memang belum ada sistem warga negaranya, zaman Belanda bebas dagang semuanya. Jadi saya dikirim ke India untuk sekolah tinggi, tujuannya. Tetapi karena visa saya habis, saya nggak bisa ke sini. Tahun 60 saya ke sini, tapi terpaksa pulang karena nggak boleh tinggal di sini. Karena Indonesia lebih dekat dengan Cina waktu itu, hampir tahun 60-an tuh. Jadi sama India hubungannya kurang baik, saya terpaksa pulang. Sebelum G30S itu kan? Iya, sebelum G30S. Jadi saya boleh dibilang waktu masih Cina kuasa di sini, saya nggak di sini. Selesai SMA tahun 64, saya ambil kuliah sarjana otomotif insinyur. 69 selesai, saya malah di, saya ke sini malah diminta saya tetap di sini malah. Tahun 69 setelah sudah G30S dan sudah dekat dengan India dan Cina sudah diusir. Jadi saya sempat kerja di Pusri cuma 1 bulan waktu itu. Tapi saya di Pusri Palembang. Tapi non formal lah, boleh dibilang ya, nggak diterima sebagainya, tapi untuk percobaan gitu. Ternyata saya siapa yang meminta? Ya, karena saya di Palembang kan ada orang Barat, Stanfax sama Pusri di sana. Terus karena saya baru lulus, saya coba-coba di sini, disuruh kerja di situ, tapi nggak cocok situasinya waktu itu. Saya akhirnya ikut dagang sama orang tua saya tahun 69 tekstil. Langsung ke Jogja atau masih Jogja? Saya di Jakarta dulu waktu itu, sebenarnya saya kerja di Jakarta dengan saudara saya. Terus tahun 70 saya kerja tempat kakak ipar saya yang pernah ada di Jogja dulu. Tapi saya kerja di Jakarta. Tahun 78 saya baru pindah ke Jogja yang buka toko Eselan Jaya Dewi. Di mana itu? Ya? Yang pertama di mana? Pertama saya buka di depan Pasar Beringharjo yang sudah kebakar di gedung Mirota Batik itu, yang tahun 2004 ya, habis kebakaran itu. Tapi karena itu hak pakai dan saya nggak mampu untuk bangun kembali, Pak Hamsa akhirnya sanggup, ya dia yang ambil tempatnya, saya pindah ke Jalan Bayangkara. Yang sekarang ini. Iya. Itu emang harus dibangun kembali sesuai aslinya. Karena hak pakai, ya? Hak pakai tanah itu kan gedung itu boleh dibilang gedung sejarah ya, kejaksaan. Di mana gedung itu waktu itu nggak boleh dibangun, nggak boleh dibongkar karena gedung sejarah. Dan banyak pahlawan-pahlawan pernah sidang di situ, nggak boleh bangun, akhirnya bangunan tua, kebakar. Dan diambil Hamsa, terus alasan Kota Madya bahwa kita bisa pakai, hak pakai gedung itu, kalau gedung aja sudah nggak ada, mau dipakai apa? Yeah. Jadi kita disuruh invest di sini, bangun lagi semuanya. Tapi salah satu investor ya Mirota yang sanggup mendanai dan saya nggak sanggup, akhirnya dia yang dapat hak pakai lagi tempatnya itu. Jadi harus ada gedung baru yang bisa dipakai, bukan hak guna bangunan tanah nggak, hak pakai. Jadi gedungnya dibangun dulu baru dikasih haknya untuk pakai. Kenapa? Berarti dibangun sesuai aslinya lagi ya? Iya. Dibangunnya sesuai aslinya lagi itu gedungnya. Enggak juga, sesuai dengan speknya Anindya waktu itu. Anindya itu yang mengelola aset Kota Madya, aset-aset pemerintah. Jadi speknya dari sana, pemborongnya dari sana, harus pemborongnya itu yang membangun Jogjatronic Center. Ya saya nggak sanggup keluarkan 7,5 miliar untuk bangun itu. Ya saya tunjuk ya, saya pikir daripada saya pakai 20 tahun cuma mau dikasih 20 tahun apa berapa, saya nggak tahu Hamsa negonya ke dalam bagaimana. Akhirnya saya dapat hak guna bangunan di Bayangkara, saya ambil itu aja dan dibantu oleh bank waktu itu untuk bangun lagi, ya saya pakai dana bank. Ya setelah itu akhirnya saya kontrak tempat lain, Malioboro saya kontrak. Jaya Dewi juga. Sebelumnya? Depan Hotel Garuda, tapi itu baru belum ada mereknya, baru 6 bulan ini. 6 bulan juga baru mulai tanggal berapa itu? Tanggal 5 November baru buka, belum 1 bulan juga. Batik. Saya masih ingat dulu waktu masih saya kecil tuh, kalau beli korden masih ke Jaya Dewi gitu. Ya saya memang promosikan Jaya Dewi khusus korden. Tadinya memang tekstil. Tapi tekstil saingannya banyak, saya ambil salah satu spesifik niche-nya tekstil, ambil korden waktu itu ya. Boleh bilang tahun 78 nggak ada toko korden khusus di Jawa, tuh nggak ada. Jawa ya? Khusus Jawa, ya boleh dibilang Sumatera ya, apalagi Sumatera ya. Iya. Kalau Jawa nggak ada berarti Sumatera di mana-mana nggak ada. Dari Surabaya, ya, dari Sumatera, dari Aceh atau dari Kalimantan suka ambil sama saya semua. Lama-lama ya yang staff saya dari India atau yang saya ambil staff-staff orang-orang India dari Jakarta ataupun orang Indonesia semua jadi pesaing saya. Yang Bapak Ibu yang wawancara Mr. Dave, si Denny, si Megah, Rama, itu ex-staff saya semua. Tadinya staff saya semua. Ya boleh dibilang 60% atau 70% orang yang di Jogja, termasuk orang Jawa atau tukang keliling di kampung, pasti punya ex penjahit saya atau ex karyawan saya Indonesia pun. Mungkin ada ribuan sudah dalam 32 tahun, sebanyak sekali. Salah satu 6 toko yang di sini itu ex staff saya semua. Waktu tahun 78 itu Bapak meneruskan atau bangun baru? Enggak, bangun baru. Soalnya Bapak saya tekstil. Kerja tekstil tapi korden saya yang mulai. Jadi benar-benar mulai dari awal bangunnya? Mulai dari awal, desain-desain kita rancang sendiri, istri saya bantu potong. Dan ya zaman dulu kan kordennya hanya sekedar tutup jendela, pakai pinus pun bisa, pakai koran pun bisa, asal tutup, pakai spray pun digantung ya tutup. Jadi tapi jendela kan bukan dekoratif jadinya waktu itu. Iya. Yeah. Yeah. Jendela itu sebagai objek dekoratif ya, baru kita rancang korden untuk dekorasi jendela. Bagian dari desain interior. Ya fungsinya juga, ya. Ya, dari fungsinya. Saya sempat ke Amerika juga untuk ikut-ikut seminar korden di Atlanta, di Milwaukee, ikut seminar, punya ijazah. Saya kira mungkin ya, mungkin di Indonesia baru saya satu-satunya yang punya ijazah untuk korden ya. Mungkin tahun 78 itu yang pertama di Indonesia yang jual korden, bukan? Enggak, ada satu lebih senior dari saya di Jakarta, ada satu yang waktu saya masih kerja di Jakarta tahun 69 saya lihat dia dapat inspirasi, tapi kecil-kecilan dia khusus korden, memang dia jual kain vitrase, dan saya waktu bos saya suka import, dia yang suka ambil. Jadi pikiran saya satu saat ini memang bisa diperkembangkan kalau orang India juga. Tapi India juga ya. Dan mereka jual meteran waktu itu, nggak pernah jahit. Kalau jahit nggak pernah mereka jual meteran. Kita di Palembang juga pernah jual korden juga, printing Bandung, tapi hanya sekedar meteran aja jual, mereka pembeli jahit sendiri. Tidak didesain. Tapi yang mengolah dengan penjahit, menempatkan penjahit di tempat di rumah. Itu saya pertama kali. Saya waktu itu nggak ada toko di Indonesia dimanapun yang menempatkan penjahit atau jahit sendiri korden untuk konsumen, itu nggak pernah ada. Jadi konsumen suka jahit sendiri. Hanya beli bahan aja gitu. Iya. Ya, mungkin yang bikin korden juga mungkin satu-satunya untuk buku kordennya saya, tapi saya masih belum mau bikin masal, cetak masal enggak untuk masa intern saya sendiri. Udah di susun gitu, ada buku untuk kordennya? Ada, tapi saya masih, sampai saya masih hidup saya mungkin enggak akan eksposkan buku itu untuk banyak, masih dipakai untuk kalangan sendiri. Buku apa? Intern, buku korden. Oh. Masih pulang, Mbak Ana, suaminya sakit. Biar rahasia masih tetap terjaga. Iya. Ini dulu yang pernah saya bikin. Terus ini. Ini semua yang kita ngerjakan di instansi, jadi. Oh, jadi semacam portfolio gitu Pak. Portfolio ya. Teksnya sudah siap, tapi saya masih belum mau masuk di sini. Masih mikirkan jadi bukunya nanti teks. Minta tambah satu lagi. Ini yang nama asli, ya, nama asing saya. Ini nama asli, ya? Iya. Di sini saya pakai nama Condro, nama Indonesianya. Waktu tahun 82 atau 83 saya jadi warga negara, saya diganti nama Indonesia jadinya. Itu diminta atau Bapak sendiri yang? Waktu pas mau sumpah, jaksa minta supaya ganti nama. Gimana Pak, waktu itu zaman minta pembawaran pakai ganti nama, ya saya pakai ganti nama juga. Tapi masih kena ijazah-ijazah saya, semua sertifikat semua pakai ini. Saya tetap masih pakai ini. Tapi yang administrasi di Indonesia yang untuk CUPAO, saya pakai nama Indonesianya. Sesuai dengan KTP yang diambil. Tapi karena ijazah dulu, sekolah insinyur, saya pakai itu. Terpaksa saya pakai dua di kalangan tertentu. Korden ini apa sih artinya, Pak? Korden ini artinya apa buat Bapak? Apa memang passion? Ya, satu benda seni. Kalau saya pikir ya jendela itu kan seperti kanvas, jadi kita dekorasi jendela. Bikin karya. Iya, itu satu kanvas, jadi kita gunakan cahayanya dari itu, dari interiornya, terus sifatnya kainnya, modelnya kan, sifat kain kan harus sesuai dengan modelnya juga. Jadi pandu kan teksturnya, beratnya, kodenya, dipandu dengan cahaya. Masih nggak bisa sembarangan gorden dibikin model A atau B atau ditempatkan di manapun. Speknya gitu. Iya. Oh, toko-toko lain yang XX staff saya kan anggap suatu komoditi, cuman dibuatkan sesuai dengan orang pilih ini ya, tapi saya nggak akan biarkan orang pilih itu saya disuruh buat, saya mesti bilang pasti nggak bisa ini kain ini modelnya nggak bisa, nggak jatuhnya kain dari beratnya udah ya, beratnya ketawa, dan jatuhnya kayak apa dan cahayanya gimana, dari barat apa timur, nanti ada suatu kain yang luntur atau bagaimana, nanti kena panasnya matahari untuk bagian dalamnya atau untuk luarnya. Kalau memang mereka tetap pertahankan minta kain A yang nggak sesuai, kita pakai pelapis supaya lebih awet atau ya banyak faktor yang harus dilihat, proporsinya, rumusnya ya, model-model gini kan pakai rumus. Kadang-kadang kita beli patron aja sampai $75, $80 untuk satu patron. Oh, jadi pola ini Bapak desain sendiri? Pola kita modifikasi, tapi polanya kita seperti ini, kita beli juga dari luar negeri, $75 sampai $80. Hak patennya? Modelnya untuk model. Patronnya. Patron itu apa sih? Patron dari modelnya, dari kertas itu sudah ada gambarnya. Kita sesuai dengan itu harus pakai patron. Nggak bisa kita rancang ukuran 1 meter, patronnya lain, ukuran 1 seberapa, patronnya lain. Pattern namanya, patternnya. Oh, pattern itu bukan pola ya, Pak Is? Pola ya, boleh bilang pola ya, kita pattern kan. Jadi memang ada pattern untuk ukuran 70 cm, untuk 80 cm, satu. Dan lagi pula ada alat untuk fotonya, alat aja sampai $3,000. Itu baru bisa pakai bentuknya yang pas gitu. Kalau tapi toko-toko lain kan enggak juga. Mbak sendiri belajar tentang korden ini? Saya belajar bukan kordennya, saya belajar ya karena saya otomotif ya, teknik ya. Kalau di teknik kan sudah biasa gambar-gambar. Jadi dipadukan knowledge dari sana ini. Tapi memang saya satu saat saya pikir kalau sudah punya uang mau buka workshop atau assembling. Karena saya dididik sebagai automotive engineer dari bidang assembling atau bidang manufacturer ya. Tapi saya pikir waktu itu dananya kan kita perlu dana besar. Rencana mau ke Jerman tapi nggak jadi ke sana, kembali ke, di Indonesia jadinya. Ya bantu orang tua ya jadinya tekstil. Tapi ya nanti kalau ya, besok kalau. Itu kenapa nggak jadi Pak? Itu kan keputusan besar ketika Bapak. Akhirnya ya, karena harus bantu orang tua juga ya waktu itu ya. Karena laki tertua, adik-adik saya lain masih. Tapi itu inisiatif Bapak sendiri, tidak diminta orang tua? Hanya orang tua minta supaya di tekstil aja, dagang tekstil. Dan di sini waktu itu skopnya untuk tekniknya nggak ada di Indonesia. Mau gajinya berapa sih di Palembang waktu saya kerja cuma janji 40.000 gajinya zaman dulu, itu kan nggak cukup waktu itu gajinya. Memang suka pernah dijanji mau dikasih rumah, mau dikasih beras, sabun itu, tapi itu kan bukan kebutuhan utama. Kita maunya berkembang kan. Akhirnya saya pikir ya kalau nggak bisa di luar negeri ya sudah ini aja. Enggak juga, sebetulnya kan saya mau pengen deket orang tua aja. Jadi karena mau pengen deket orang tua ya kita ambil segampangnya yang bisa menghasilkan. Dan lama-lama jadi ya karena saya sebagai sales di tekstil tahun 78 sudah capek keliling. Jadi sales setiap minggu keliling grosir. Akhirnya setelah nikah tahun 75 saya menetap satu tempat aja sebagai eceran jadinya. Waktu itu orang tua saya tetap di Palembang, tapi saya buka di Jogja. Kita lepas Palembang nggak lama, tahun apa ya, ayah saya pindah tahun 78-79 pindah ke Jakarta. Tokonya masih di sana, di Palembang masih ada toko itu, tapi kita kontrak sama orang Chinese. Sudah nggak layak daerah itu untuk ditempatkan lagi, sudah kumuh. Masih ada saudara di Palembang? Oh, sudah nggak. Porto Jatet tuh orang India di Palembang cuma tinggal sedikit sekali. Ya, sedikit dukungan sana juga kurang. Yang ada di sana cuma yang sedikit, yang toko sport aja, toko tekstil sudah nggak ada lagi. Semua pada pindah ke Jawa. Dan dari boleh dibilang di luar pulau tuh hanya sedikit sekali masyarakat India ya. Mereka sudah konsentrasi ke Jawa sama Jakarta. Sekarang mulai masuk ekspatriat di Kalimantan atau di tambang emas atau tambang batu bara atau tambang itu ekspatriat, bukan orang asli yang dulu datang dari India, enggak. Itu mereka sebagai tenaga ahli India sekarang malahan. Yang boleh dibilang apa, mega proyek seperti Watas mau dibangun atau rel kereta api mau dibangun, itu mega proyek yang orang-orang India yang baru datang itu spesialis. Tapi yang asli yang membawa dengan masyarakat India yang dulu yang menjadi bagian dari itu sudah nggak ada yang baru lagi. Tapi yang sudah di sini ya, kalau anak-anak kita sudah besar atau sudah, mereka nggak betah juga di India. Karena sudah pola makannya, ya, sudah terbiasa. Anak-anak saya juga mungkin nggak suka. Anak-anak bapak di Jogja semua? Iya, di sini. Anak saya dua. Si Munesh laki, itu ikut bisnis sama saya juga. Dia kerja di instansi-instansi, cari order di instansi atau order juga. Yang perempuan, psikolog, dia ambil S1 dari Sanata Dharma. S2 dari UGM Klinis, praktek di Panterape. Jadi yeah. Masih di Jogja juga. Masih ya? Jogja juga. Sudah jadi menikah, dia, Pak? Ya? Sudah menikah. Belum, perempuan belum, laki sudah punya anak tiga dia. Anak perempuan saya sudah pernah di Puskesmas Sleman waktu itu pilot proyek waktu pertama kali di Indonesia. Mulai adakan suatu psikolog di puskesmas, itulah anak saya yang di puskesmas Sleman. Karena waktu itu gempa bumi dan dibutuhkan psikolog. Jadi Sleman dipilih sebagai satu-satu objek pilot project di Indonesia yang diadakan psikolog permanen di situ. Setelah itu terjadi Merapi lagi. Sudah itu anak saya di mau panggil ke Magelang, nggak mau dia di Magelang rumah sakit jiwa, akhirnya dipanggil di Panterape untuk praktik situ. Jadi pasiennya waktu itu banyak sekali yang dari Merapi, gempa bumi, jadi dia yang. Tapi dia banyak kan ambil anak-anak autis sama hyperaktif, dia spesialis anak-anak yang bermasalah atau keluarga bermasalah. Soalnya bukan anak yang perlu di terapi kan, orang tua yang perlu diterapi untuk bisa menyesuaikan sesuaikan dengan anaknya itu. Jadi harus dikasih pengarahan pada. Kalau anak bapak yang pertama menikah dengan orang India, India juga. Dan kebetulan hubungan dengan McMahon Group dan itu keluarga juga. Dijodohkan atau ya? Dijodohkan atau 90% masyarakat India masih dijodohkan. Itu hal yang lumrah ya. Dijodohkan tapi diberi kesempatan untuk sesuaikan dulu, kalau mereka nggak mau ya sudah, kita nggak dipaksakan. Oh bukan dipaksa, tapi ya. Hanya dipertemukan gitu. Dipertemukan ya ini, atau mereka yang beritahu bahwa kita teman ini boleh lanjutkan, tapi kita harus lihat garis keluarganya gimana. Ya, tapi banyak kan orang India masih mempertahankan budaya ya, agama sama budaya Hindu ya di sini. Banyak kan begitu. Kalau masalah ibadah gimana? Ya? ibadah setiap orang India tuh di rumah pasti disediakan tempat sembahyang ya. Tapi sekarang kebetulan kita sudah ada tempat sembahyang di Jalan Sudarshan Chakra. Jalan Sudarshan Chakra dekat Makro. Hare Krishna ya. Iya, Hare Krishna kita di sana. Jadi anak saya tiap minggu 3 kali pasti ke sana. Mesti di sana Hare Krishna. Pernah ke sana ya? Sudah pernah ke sana. Ya. Kita baru-baru ini sudah mulai ada, jadi kita bisa kumpul di sana. Tiap hari apa? Minggu. Senin sih pasti semuanya. Senin sih pasti mengunjungi ke sana, tapi acara kelahiran Krishna dan hari-hari agama mesti ke sana. Kalau Senin jam berapa, Pak? Ya. Hari Senin jam berapa biasanya? Oh, enggak mesti jam berapa aja boleh, yang penting kita biasa. Karena hari Minggu, hari Senin kan banyak kan orang India 90% mesti puasa, makan sekali. Dan santri enggak makan daging. Senin sama Kamis pasti orang India enggak makan. Nah, itu tradisinya. Tradisinya. Senin sama Kamis, tapi ada yang enggak zaman modern ini saya Senin sih pasti enggak makan. Puasa gitu. Puasa makan sekali. Jadi makan siang atau malam. Jadi puasa bukan puasa seperti kalian bapak-bapak ya. Minum air tetap, minum jus tapi enggak makan ini beras atau gandum. Buah-buahan ya silakan ya. Tidak makan makanan pokok gitu. Iya, makanan pokok enggak. Tapi banyak kan makan sekali, kalau enggak kuat ya makan hanya siang, atau kalau kuat ya sampai malam puasa, terus malam baru makan. Dan itu pun daging sama sekali enggak masak di rumah, enggak boleh. Kemis sama itu, sama tanggal hari bulan purnama, kalau bulan terang itu memang puasa, ada yang puasa, ada yang santri enggak makan. Itu sudah pasti sudah. Itu pasti. Dan Bapak anti makan ini sapi, daging sapi enggak? Oh iya. Sudah enggak juga. Diajarkan hal itu sejak kapan? Oh, itu sudah di rumah tradisi sejak kecil, waktu sejak umur 1 bulan aja sudah. Seperti cucu saya sudah tahu, mereka juga enggak mungkin makan. Sudah tahu Senin enggak boleh. Atau daging ayam, sapi enggak boleh. Mereka sudah tahu hari ini enggak boleh. Di rumah aja enggak masak, jadi mereka makan. Kalau sayur. Yang masak siapa, Pak? Ya? Yang masak makan. Yang masak banyak kan ibu rumah tangga, ibu istri saya atau mertua saya. Tapi banyak kan istri saya dibantu dengan pembantu. Jadi pembantu kalau memang sudah lama 5 tahun-tahun sudah belajar makanan masak India sudah. Dan masakan India enggak susah kok. Sama seperti masakan Padang. Ya, bumbunya apa itu sudah mirip Padang. Ya 89% sudah mirip Padang. Paling enggak ingredients itu sama gitu ya. Iya, bumbunya sama, ya. Cuman hanya ya, dikurangin dagingnya. Ya sayur-sayurnya sama semua. Kalau Bapak dulu juga dijodohkan? Saya pilih, waktu saya sekolah di India saya pilih. Tapi tetap saya ngajukan pada orang tua saya mau ini. Mau dapat persetujuan. Kalau dapat persetujuan baru, kita nggak bisa langgar gitu. Kalau nggak ya nggak. Tapi 99% pasti disetujui. Karena orang India? Iya, karena orang India juga dan akhirnya kita yang mau hidup selamanya kan, jadi mereka nggak mungkin tolak, kecuali kalau memang keluarganya nggak beres, ada sejarahnya kurang beres di keluarga yang itu, pasti mereka kasih tahu ada masalah-masalah gini, ada rekod yang jelek gini, pernah perampok atau pembunuh atau pelacuran, ya itu dikasih tahu, kita nggak pilih itu. Tapi kalau selama masih keluarga baik-baik ya, biar nggak lihat keuangan. Biar miskin pun nggak apa-apa, biar kaya pun nggak apa-apa, soalnya nggak lihat material. Yang penting keluarganya sudah baik ya, sudah itu. Itu gimana Pak? Misalnya cara satu keluarga mengetahui keluarga yang lain? Minta. Tapi kan yang berhak kan anak yang memutuskan. Kita nanti paling bilang biar anak-anak cocok, kita nggak keberatan. Tapi kalau selama anak-anak nggak cocok, kita nggak bisa paksa. Biar orang tuanya minta, tapi kita paling bilang ya biar anak-anaknya lihat. Ini sama A sama B biar cocok, bukan kita yang mau nikah ya. A sama B cocok, biar dikasih kesempatan untuk lihat. Satu minggu, dua minggu, tiga minggu, terserah. Tapi bukan berarti tidur bersama atau apa enggak, paling ya komunikasi ya, zaman sekarang komunikasi pakai bibi atau apa ya. Atau paling jalan sekali dua kali sudah enggak gitu. Dan itu pun kalau pergi pun sama adik-adiknya atau kakaknya, enggak mungkin pergi sendirian. Enggak boleh pacaran berdua gitu, enggak boleh. Berdua kalau sudah tingkat sudah hampir dekat ya boleh, tapi kalau hanya awal-awal memang enggak mungkin. Enggak mungkin. Berarti hubungan Bapak sama adik-adik juga dekat ya, Pak? Kalau jalan bisa bareng gitu. Dekat gimana? Hubungan Bapak sama adik-adik Bapak dekat berarti. Adik ipar maksudnya. Oh, adik ipar. Ya. Nah, Bapak tadi bilang kalau misalnya jalan harus ditemani adik-adik gitu, keluarga-keluarga lain. Terus terang saya nggak pernah pacaran. Oh. Saya cuma pilih aja, saya mau ini, sudah itu aja. Karena sudah tahu di India, bahwa pernah dia di kota sama atau di keluarga, ya, saya nunjukin aja cuma. Tapi nggak pernah sempat jalan bersama atau... Oh, terus langsung nikah aja? Iya, gitu. Ya, tapi setelah jadi masih tunggu 4 tahun. Dipastiin tahun 70 nikahnya tahun 74, cuman pakai surat-surat aja dari sini ke sana. Oh, komunikasi pakai surat. Telepon aja enggak ada kok waktu itu. Tapi sudah di booking. Itu aja. Bapak menikahnya di India. Saya nikahnya di India. Tapi sekarang lain, seperti anak saya kalau mau cari jodoh ya saya bebaskan dia, mau pilih ya nanti tinggal kasih tahu, nanti kita tinggal cek keluarganya. Dan kita nunjukkan keluarganya kalau dia cocok ya boleh, kalau enggak ya enggak dipaksakan. Seperti kalau anak laki saya, ya? Anak Bapak yang laki? Dia pilih sendiri ya, kita langsung setuju, sudah. Dia bilang saya maunya ini, sudah pasti enggak pilih, ya sudah ini, ya sudah. Kita yang akhirnya ketemu orang tua sih ya, juga kita tanyakan melalui pihak ketiga, ini anak-anak mau begini ya, kalau anak-anak mau ya sudah. Katanya kalau di sana tuh ada kuil yang memuat silsilah-silsilah keluarga yang kita bisa telusuri. Oh itu di Haridwar, tempat suci, seperti di agama Islam Mekah. Semua orang Hindu idamannya, jadi kalau sudah meninggal abunya dilaburkan ke Sungai Gangga. Nah di Haridwar ada tempatnya. Kalau kita ke sana ditanya kakeknya, saudaranya, atau kakeknya kakek, itu di sana punya daftar semuanya. Nah apakah kalau pas nyari jodoh itu juga lewat? Oh enggak, tidak, enggak ada. Lagi pula di India yang di daerah kuno-kuno yang memang sekarang sudah dilarang oleh pemerintah untuk kawin mas itu, mas kawin maksudnya. Dulu dipasang harganya harus begini, sekarang dilarang oleh pemerintah. Hukuman berat sekali kalau diminta anak laki, minta sama perempuan, pihak perempuan minta sekian, minta mobil, minta mobil. Sekarang dilarang keras. Memang daerah pelosok masih ada prakteknya, itu hanya 1% tapi dilarang keras oleh pemerintah. Dan anak-anak muda sekarang nggak mau, sudah jatuh cinta atau sudah jodoh, go to hell, parents mau minta apa, kita pokoknya maunya ini, ya sudah. Nggak bisa, orang tua nggak bisa dikte lagi, kita minta ini, minta itu, minta itu. Anaknya maunya ya perempuannya itu, perempuan maunya laki itu, sudah. Udah top deh, udah. Ya. Kadang-kadang ya di India, ya di sini ya maaf ya, kita masih terlalu fanatik terhadap agama ya, Islam atau Kristen, kena di KTP ditulis ya. Di India kena nggak ada KTP, jadi nggak ada masalah Islam atau Kristen atau apa, Hindu. Agama tidak tertulis di KTP. Nggak tertulis dan kita nggak peduli juga. Sama sekali nggak peduli. Seperti di sini kan Departemen Agama ikut campur atau RT RW ikut campur, harus ganti nama, ganti agama, si A, si B. Di sana nggak. Sana kalau sudah jodoh, itu kalung yang pakai lambang agamaan dibuang aja sudah tuh, pokoknya bawa jodoh, nggak peduli. Yang orang Kristen kalau dibilang Kristen ya sudah, lepas Kristen ya, Hindu mau nggak, pokoknya kita nggak mau dibatasi dengan ini, yang kalung-kalung ini bawa jodoh ya jodoh sudah. Lebih sebenarnya lebih moderat. Moderat ya, itu nggak peduli. Nah, terus upacara pernikahannya gimana Pak? Misalnya dengan dua apa agama yang berbeda gitu. atau ada semacam catatan sipil saya aja? Saya yang dipilih itu agama laki. Diprioritaskan agama laki, dan memang perempuan juga nggak masalah kan, dan orang tua perempuan juga nggak akan masalah di sana tuh, nggak pernah ada masalah itu, nggak pernah ada kok. Agama itu bukan soal yang enggak. Saya, teman saya orang Islam, kami sama Hindu. Si Syaruk kan istrinya Hindu. Iya, dia ya, Islam tuh pak ya. Iya, banyak sekali kasus itu nggak pernah ada masalah. Dosen saya tahu itu agamanya Islam, istrinya Hindu. Di kamarnya itu dua gambar masing-masing, dan dia orang Islam itu sembahyang acara Hindu juga bisa, Islam juga bisa. Anak dikasih bebasan, dia jadi Hindu. Satu kamar, satu rumah, nggak pernah masalah kan agama tuh, nggak pernah ada di sana. Saya sampai umur waktu saya datang ke sini tahun 69, berarti umur 23 ya. Saya nggak tahu bahwa agama itu membedakan golongan. Kita nggak pernah pikirkan teman-teman kita di sana tuh dekat sekali. Kita nggak pernah tanya agama pun, rayakan hari besar bersama. Datang ke sini baru saya lihat kok KTP kok pakai nama agama, kok ada suatu golongan lain. Ya, golongan sana, di sana nggak ada. Di India nggak ada sama sekali. Mungkin karena di sana ini Inggris ya. Inggris kan lebih mungkin. Inggris juga nggak boleh, Amerika juga nggak boleh, iya, kan. Apalagi kalau lamar di Amerika ya, untuk lamar pekerjaannya, tanya gender aja nggak boleh, laki atau perempuan nggak boleh. Dilarang. Kalau dimasuk iklan dicari seorang karyawati atau seorang karyawan pria, itu nggak boleh untuk satu lowongan. Semua dua-duanya berhak bebas untuk lamar. Apalagi agama. Usia aja nggak boleh sekarang. Untuk air hostess apa itu, mau usia yang sekian apa, nggak boleh. Jadi kesempatan semua, ya. Semua haknya bersama-sama semua. Jadi Bapak cukup mengikuti perkembangan India sampai sekarang ya? Mengikuti ya, pakai internet sekarang ya, atau pakai parabola ya. Tapi waktunya juga sekarang kurang ya. Kalau pulang dari toko, mungkin 5-6 tahun lalu saya ikutin berita-berita. Tapi sekarang sudah ada internet, kalau mau lihat bisa aja. Tinggal cek internet kalau ada sesuatu. Tapi pikir-pikir mau lihat apa ya perkembangan. Sudah kita perkembangan sini sama perkembangan sana, sekarang sudah dunia jadi satu ya. Apa yang perkembangan di sini, di sana juga sama perkembangannya. Lain sama zaman 10 tahun, sana terlalu maju, sini mundur. Atau sekarang dunia sudah jadi satu, jadi perkembangan apapun sama aja ya. Di bidang sosial dan ekonomi, dunia bebas, kita bisa bergerak ke sana, bisa bergerak ke sini, bisnis sana bisa, bisnis sini bisa, nggak dilarang kan sekarang. Barang import bebas. Jadi efek di sini terasa di sana, efek sana terasa di sini langsung. Jadi kita nggak bisa pikir bahwa sini bagus, di sana mesti lebih jelek, atau di sana jelek, sini lebih bagus. Sini efeknya, sana juga kena efeknya. Sudah interconnected sekarang, nggak individu sekarang. Setiap negara nggak individu sekarang. Lain kalau kita lihat ke perkembangan dulu ya, kita lihat sekarang Timur Tengah gejala ya, kita kena efek di sini, dampaknya kena ya loh. Biarpun sosial atau apa, kena apa. Sekarang kita lihat kalau di sini bermusuhan sama agama, upamanya ekstrimnya, kacau dengan Hindu sama Islam upamanya, atau masa India, di sana juga kan efek, nanti malah dibalas juga. Atau jadi sekarang sudah di sana ada, pasti di sini juga ada. Informasi jadi cepat sekali kan? Cepat gitu sekali, jadi sudah tahu pasti sana. Lainnya perkembangan ekonomi juga sama, harga properti sama, harga emasnya sama, masyarakat ya itu. Terorisme di mana-mana ya sama. Ya. Pernah ngerasa nggak aman Pak di Indonesia karena terorisme ini? Sama saja Bu di sana. Kalau dibilang aman, nggak aman, tergantung lokasinya. Ya, kalau kita mau ke daerah jelek ya di sana nggak aman, kalau mau daerah yang aman ya aman, tergantung kita mau ke mana gitu. Kalau kita mau ke tempat belakang Pasar Kembang ya semuanya jelek semua. Kalau kita mau tidur di Kota Baru atau di Malioboro ya bagus semua. Sama aja seperti kalau ke pesta, umpamanya kita ke pesta, acara pesta, di satu sudut orang pada minum-minum, di satu sudut orang bicara agamaan. Kita mau duduk di mana, sana lagi minum-minum, sana minum jus, sana minum alkohol, ya satu tempat kita mau tempatnya di mana, topiknya apa yang kita bicarakan ya. Semua daerah sama, semua di India pun, di Amerika pun, di mana pun kita tinggal mau nempatkan diri kita di mana gitu, mau nempatkan tempat jahat jahat semua, habis itu semua. Mau ke penjara sini kelihatan semua orang jahat semua. Mau ke rumah sakit ya orang sakit semua. Mau ke tempat kuil ya orang baik semua. Atau ke masjid-masjid orang baik semua. Tempat masjid di mana-mana sama saja, Bu. Kalau dulu Bapak pas tahun 78 memutuskan untuk buka usaha di Jogja, pindah ke Jogja atau buka usaha di Jogja, yeah, itu kalau boleh tahu alasannya apa itu waktu itu, Pak? Karena aman atau karena? Enggak, karena kakak saya di sini waktu itu, toko saudara ya. Oh. Karena kakak saya di sini dan saya pulang dari India, saya dibantu kakak ipar saya. Dan saya jadi kerja sama dia untuk keliling. Dan saya lebih tahu sifat Jogja dan pernah Jawa. Saya lebih nyaman di sini dan gimana ya? Banyak kan orang India kan saling bantu juga. Jaringannya kuat gitu. Jaringannya dari, pernah lihat nggak orang India pengemis? Nggak pernah. Nggak. Jadi dia pasti dibantu, dikasih kerjaan atau kalau memang bakatnya ada digantung, kasih barang untuk dagang. Jadi pasti bisa dibantu. Nah waktu kalau kita, saya mau nempatin kita sendiri ke Kalimantan atau ke Aceh, belum tentu ada yang mau bantu kita. Karena nggak ada. Ya, ini deket sini, dekat Jawa ya, gampang dapat barangnya, dapat dukungannya, dapat uang kontraknya, dibantu ya. Setelah itu tinggal kita yang mau maju gimana ya, manage ya, manage-nya gimana, kepercayaannya, karena kepercayaan sudah, mereka sudah tahu sifat kita dan kenal orang-orang India semua di Jakarta, dipercayai, unlimited percayaannya ya, sudah itu. Ya macet, semua pernah macet ya, dagang nama naik turunnya, dagang itu pasti ada macet. Tapi selama kita nggak pernah makan uang orang, ya tetap didukung. Saya prinsip orang India itu kalau nggak dibantu ya kapan kembalinya nanti uangnya. Dibantu pasti kembali, pasti dia cari lagi. Tapi kalau dia macet dan nggak dibantu, uangnya juga hilang nggak, dia nggak maju-maju, uang kita juga hilang. Tapi kalau dibantu, malah bisa dagang selamanya sama dia. Hilang 1 juta ya, mau minta 1 juta nggak dibantu, tapi kalau 1 juta kita bantu 5 juta, dia 1 juta kembali, malah lebih lama lagi dagangnya bisa terus. Jadi sifatnya, prinsipnya orang India ya begitu. Jadi jangan sampai bikin susah, ya bantu, pasti kembali uangnya. Jadi makanya saya, kita pikir Jogja karena kenalannya banyak dan sudah dipercaya oleh golongan kita, dan pun bukan hanya golongan India saja ya Pak. Kalau kita sudah pernah kerja sama satu saudara kita, kita pasti bergaul sama orang-orang Indonesia juga, di instansi juga, ataupun supplier Chinese juga, dan sering hubungan sama Chinese, belanja atau ke Indonesia juga, kita jual barang atau beli barang. Jadi sudah, networknya sudah tahu, karena sudah ada networknya, jadi lebih gampang lah. Jadi kita tadi ngomong, lebih nyaman sama orang Jawa, apa? Saya nggak, kita pernah bedakan gitu, sama sekali nggak. Nyaman dari segi apa ya? Nyaman sebagai teman, tetap kita lebih dekat sama orang Jawa banyak, ya. Sama sekali nggak ada bedanya, kita nggak merasa bedanya. Soalnya ya orang India nggak pernah pikirkan satu golongan sebagai kemanusiaan, semua sama sih, nggak pernah kita pikirkan. Hanya saja di birokrasi kadang-kadang kita jengkel juga ya, peraturan ada yang membedakan ya, ada birokrasi yang seperti pemerintah mengatakan kita harus membaur ya, kita memang nggak pernah tidak membaur, itu ngomong kosong kalau minta pembauran, siapa bilang yang nggak membaur ya. Kecuali kalau di sana yang nggak mau membaur. Salah satu contoh seperti di DIY, hak milik aja nggak boleh. Masih tetap dipertahankan hak guna bangunan, khusus untuk turunan. Oh gitu. Ya. Pak, biarpun Menteri Dalam Negeri sudah tantangan, tapi juga masih nggak berlaku. Oh, padahal gitu. Kita ke Klaten sudah bisa hak milik, Jawa Tengah, seluruh Indonesia bisa. Tapi juga nggak. Nah itu kan ada salah satu, ya tapi tanah aja kita mau bawa ke sono apa. Ya guna bangunan sudah cukup, selama untuk angguna, untuk jamin masih sama ya nggak jadi masalah, kita nggak pernah pikir. Tapi kadang-kadang pikir kok. Kalau permit, rumah, hah? Kalau rumah beli juga nggak boleh, hak milik nggak boleh. Kok nggak boleh? Nggak boleh. Itu bukan untuk Sultan Ground aja Pak yang nggak boleh? Nggak, semuanya. Untuk warga bukan keturunan. Sultan Ground bukan saja. Non Sultan Ground pun nggak boleh. Untuk turunan asing, Cina sama India nggak boleh. Oh. Arab boleh. Soalnya itu kita nggak tahu. Kita nggak pernah tahu sih. Jadi rumah itu cuma hak guna aja. Hak guna bangunan aja. Oh, gitu. Hanya satu-satunya Jogja. Itu tinggal di Jogja. Seluruh Indonesia udah boleh. Oh boleh. Hanya Jogja nggak boleh. Nah tapi kita juga pikir buat kalau hak milik apa dari milik kita mau bawa ke sana atau mau bawa ke India atau mau bawa kalau mati mau bawa ikut ya nggak mau dikasih ya sudah biar tapi pikir kalau ada dualisme masih ya tapi masa butuh hanya saya setiap 30 tahun kita harus perpanjang harus bayar 30 tahun harus perpanjang dulu 20 tahun sekarang 30 tahun baru setahun ini mulai atau dua tahun ini boleh 30 tahun. Itu ada nggak usaha misalnya dari komunitas India yang ada di Jogja untuk misalnya berusaha menegosiasi peraturan itu atau kan? Untuk tanam? Ya misalnya. Kalau orang India nggak pernah, tapi Chinese sedang berusaha terus mereka. Kalau kita orang India nggak pernah pikirkan. Mau dikasih nggak kasih? Oh, gitu. Ya, orang banyak sarjana hukum orang Cina itu mereka melawannya biar mereka nanti kalau lolos ya kita dapat dampaknya ya kalau nggak ya sudah selama ini sudah nggak apa-apa kok. Bedanya apa? Kalau saya pikir nggak ada bedanya selama nilai harganya untuk di anggunan ke bank masih sama nggak jadi masalah nilai sama. Jadi kalau dapat 100 juta untuk bangunan ini milik atau nggak milik tetap sama. Iya. Di bank. Jadi buat sama aja. Pusing apa? Kembali ke tradisi Pak. Kembali ke tradisi ya Pak ya. Iya. Tradisi apa aja yang masih Bapak jalankan selain beribadah? Ya kalau ada acara pernikahan ya mesti ada acara. Tarian-tarian seperti di film Anda lihat, itu program-program pasti itu ada itu. Ya. Itu mesti ada. Itu yang menarik ya Bapak dari komunitas India di sini? Dari keluarga-keluarga kita aja. Oh, ada ya? Iya. Anak-anak. Les tarinya di mana Pak? Hah? Ada kelasnya? Belajar. Oh. Belajar menarinya? Itu biasa dari film-film itu. Video, CD, belajar TV. Sendiri ya? Dan ada ini juga. Yang ngajar apa koreografer ada beberapa koreografer dari India di Jakarta dari kalangan muda juga yang kita datangkan atau mereka lihat atau antara kita sendiri memang sudah ada yang pintar juga bisa itu sudah dibakat dari umur 3-4 tahun sudah mulai cucu saya sudah mulai mulai suka nari sudah kalau nyanyi Pak? Nyanyi mungkin enggak ya, nyanyi agak sulit ya. Tapi tarian sih gampang. Itu udah refleks aja gitu. Iya, sudah. Barakat yang... Enggak, klasik enggak. Kayak udah pop gitu. Iya, pop yang di film-film aja. Klasik memang harus ada guru khusus, tapi di Jakarta sudah ada memang. Di Jogja kita sulitan, tapi Jakarta ada. Tapi di waktu acara pernikahan kita enggak pakai dance klasik ya. Kecuali kalau ada... Dignity atau mungkin boleh dibilang orang dari kedut pemerintahan India menteri apa kita harus adakan begitu tapi yang datang kan dari India sendiri yang klasik-klasik di sekolah-sekolah di India di Jakarta kan ada sekolah Gandhi School Gandhi di situ memang ada subjeknya untuk tarian klasik ada mata pelajaran di Gandhi Memorial School. Ada 3 sekolah di sana, Gandhi School. Anak Bapak juga sekolah di sana? Di Gandhi? Enggak, keponakan saya semua sekolah di sana karena kita anak saya sekolah di Jogja semua. jadi nggak sempat ke Jakarta untuk. Kalau yang tradisi lebih ke Jawa, anak-anak saya Munis sama Vino lebih ke Jawa malah. Namanya siapa? Munis, anak saya. Sama Vino, yang perempuan Vino. Kalau tradisi yang bapak turunkan ke anak yang berbau India, misalnya mainan yang atau tungeng-tungeng sebelum tidur, itu ada nggak? Ya itu biasa istri saya, nenek-nenek suka ceritain. Atau lihat ini sekarang baru-baru ini kan gampang CD-CD Krishna, CD Mahabharata, yang dalam bentuk kartun juga ada, Hanuman juga ada, ya banyak kan cerita-cerita yang mythological, berarti keagamaan ya, atau yang sifat-sifat ada moto pelajaran tadi dalam kartun itu ada banyak anak-anak India. Jadi, cerita itu mereka lihat, atau buku komik juga bahasanya bahasa Inggris ya, tapi ceritanya cerita India. Jadi anak-anak umur 3 tahun kalau sudah mulai baca komik-komik itu, mereka masih belajar terus tanya sama orang tua, ini maksudnya apa. Kalau bapak dulu sama ayah dan ibunya bapak gimana? Kalau bapak ya, sama orang tua saya, ya. Ya, ibu suka ceritain, bacain. Zaman dulu kan nggak ada CD, DVD, dibacain bukunya Mahabharata, ramai ceritain, terus malamnya tidur ya diceritain. Bapak sendiri suka nonton film, Pak? Film India gitu maksud saya. Film India banyak kan sekarang nggak di bioskop ya. Tapi kalau ada bioskop ya lihat juga, anak-anak saya nggak nonton gitu lagi. Tapi di rumah ya, di ini aja, sinetron-sinetron asli India tapi. Oh, ya, dari ya, ya dia internet juga ada kan sekarang di YouTube bisa dilihat. Jadi sinetron semua kita sekarang lebih gampang lihat di YouTube. Aktor favorit bapak siapa, Pak? Mungkin Amitabh Bachchan. Kalau dulu, zamannya bapak ya, muda. Dulu ya itu Raj Kapoor, Amitabh Bachchan, Rajesh Khanna, Rishi Kapoor ya itu. Sekarang turunan mereka jadi favorit anak kita. Nah. Karisma Kapoor ya, anak cucunya Raj Kapoor. Atau Dimple, anaknya Dimple dari Akshay Khanna, nikah sama Akshay Khanna. Terus anaknya Amitabh Bachchan jadi Amitabh Bachchan sama Aishwarya Rai, yeah, nikahnya ya. Ada film favorit, Pak, waktu zaman bapak muda? Zaman dulu ya, itu yang terkenal di sini apa, film Milan yang pernah populer lagunya apa? Sawan Kamahina. Sawan Kamahina sangat populer lagu waktu itu, Oma Irama sama Ilya Kadung suka kan itu, Sawan Kamahina itu lagu dari film Milan, terus Milan, ya Milan film terkenal yang pemainnya Sunil Dutt, bapaknya Sanjay Dutt. Oh, bapaknya Sanjay Dutt. Ya, saya tahunya Sanjay Dutt. Sanjay Dutt bapaknya itu, Sunil Dutt main film Milan sama Nutan sekarang anak-anak. Judulnya Milan. Milan, M-I-L-A-N, oh. Milan. Milan itu jodoh. Oh. Mungkin pernah ada dengar juga ya, Sawan Kamahina, Sor itu. Terkenal filmnya. Kalau dulu nontonnya di mana, Pak? Terus yang waktu itu tahun 71, 72, 73, 74, kita suka putar film India sendiri di toko Bioskop Indra, Permata sama Sobo. Oh. Nah filmnya itu waktu itu untuk region Jogja itu nggak boleh masuk film India, nggak boleh, maksudnya oleh importer nggak boleh putar di sini, dan jatuhnya mahal, penontonnya sedikit. Filmnya bisa datang ke Solo karena penontonnya banyak, orang Arabnya masih banyak favorit, dan Semarang. Terus kita suka bajak filmnya itu sampai 3 jam mungkin 6 kali ke Solo, atau bawa 2 roll kembali 2 roll, terus ke Solo 2 roll. Tapi hanya siang hari jam 12 sampai jam 3. Jadi standby sana satu orang, sini satu orang pakai motor bawa sini bawa sana. Tanpa pengetahuan si importer. Ya, bawa sini sana bayar. Nah, putar di sini Bioskop Indra. Ditonton sendiri? Ya putar sama teman-teman. Enggak, pakai tiket. Oh, jual tiket ya. Waktu itu 500 rupiah kok tiketnya. Rame, house full. di bioskop itu bisa aku sepuluh. Bener-bener ngebajak tuh artinya ini ya. Gelap. Tapi kerja sama-sama ini, waktu itu yang dukung kita Arma 11. Yang di radio itu ya. Ya, Arma 11. Yang sering tulis rubrik di ini juga ya, di KR. Siapa ya itu Pak? Itu. Nah dia cukup dukung, dia ikut. Pak Darmanto. Sekarang jenggot putih, sering ada fotonya di KR juga ya. Pak Bakti? Namanya saya lupa ya. Bakti. Saya sering lihat ada tulisan di KR pasti. Namun dulu sama Arma 11. Beskomnya di Indra dan di Sobo kita suka foto. Saya ingat sekali waktu itu pakai mobil Mazda yang kotak roti itu, kotak itu pakai speaker di atas, keliling Jogja. Promosi filmnya itu. Masih single kita waktu itu. Ya. Bapak juga ikut itu? Ya ikut, saya sama Seju itu toko warna-warni, masih dia juga single. Tiketnya Rp500 waktu itu. Yang untung berapa waktu itu cuma hanya 30.000 sampai 50.000 ya bagi 4 orang. Arma 11 dapat sebagian. Cuman hobi hanya mau popularkan film India aja. Dan masyarakat Jogja pengen lihat film India ya kita begitu. Sistem begitu. Biarpun Jakarta tahu mau ke sini tapi mereka kan kalau kirim ke sini rugi. Kalau 3 show, 1 show kita suka bajak itu. Dulu ya, sekarang kalau ditanya sama saya mungkin sudah terakhir masuk bioskop tuh tahun 2001. Nggak pernah masuk bioskop lagi. Lagian juga abis pernah. Enggak, itu pun saya lihat di India 2001, setelah itu nggak pernah. Dulu ya di sini ya, waktunya nggak kuat. Masih bukan. Pulang jam 10 terus mau kapan lagi, mau lihat lagi. Anak-anak saya sering hobi, sehari nonton 2 film juga masih. Ya, kalau saya lebih baik lihat di YouTube, sudah lihat, sudah cukup. Cukup. 15 menit, 20 menit, ya sudah cukup. Obat kangen aja ya, obat kangen nonton. Biasanya ikutin ya? Film baru sudah tahu itu? Ceritanya ya, itu sudah tahu, direktornya pasti skripnya sudah begitulah. Sudah hafal ya? Sudah tahu, ceritanya akhirnya kembali ke situ lagi, hanya... Polanya kan gitu-gitu aja sudah. Dan kita sudah tahu ya, dulu kita sampai saya pernah nonton 4 film juga sehari. Sehari 4. Dan sudah tahu the end-nya begitu. Sekarang kadang-kadang kita pikir ya, kok bisa buang waktu 12 jam, 9 jam waktu itu, padahal film itu bisa lihat sekarang gratis juga. Semua film-film sekarang CD bisa dapat, lihat di internet bisa. Kok dulu buang waktu banyak. Sekarang kalau saya lihat ke bioskop, saya bisa lihat di ini. Di rumah, di internet bisa lihat ngapain ke bioskop, buang waktu duduk pakai baju, berangkat ke sana. Ya memang sama anak-anak naik lain, tapi sana gelap juga sama anak-anak mau lihat apa sama kita. Sana serius nonton, kita juga nonton. Mendingan makan bersama, bisa lihat wajah, bisa terang di bioskop, semua lihat layar. Masih sering Pak jalan-jalan sama cucu, anak? Oh sering, itu sering. Itu sering. Tapi biasanya kemana Pak kalau jalan-jalan? Paling di ini lounge-lounge di Gejayan atau di hotel atau ya karena keluarganya sudah besar, cucu sudah 3 anak ya setiap bulan pasti ada aja yang ulang tahun sebulan mesti kumpul bersama ada aja kalau nggak ada ulang tahun ya ulang tahun perkawinannya ada ulang tahun kita ya. Kalau 12 bulan 12 acara sih gampang sekali ya pilihnya. Kalau kita keluarga kita nggak ada ya teman-teman pasti ada. Ada aja yang ada. Ada aja. Arisan kita ada. Arisan aja orang India boleh bilang ya. Setiap toko buka arisan mesti ada kumpul. Oh, masih ada arisan sampai sekarang. Arisannya masih ada. Di kalangan bisnis di kalangan keluarga masih ada arisan. Jadi sebenarnya acaranya tuh juga padat nih. Iya. Ada kadang-kadang ada. Acara padat untuk senior, ada acara padat untuk yang single, ada acara untuk couple group yang masih muda atau sudah masih yang baru nikah, anniversary mereka yang pergi, ya mungkin kita nggak pergi. Kalau anniversary kita mungkin semua yang senior datang semua. Kita lihat situasi kondisi di situ ya layak apa enggak. kalau di acara gitu yang dibicarakan apa, Pak? Biasanya. Bicarakan. Ya biasa seperti ya di Indonesia juga kan perempuan-perempuan ya gosip. Anak laki ya bisnis. Sama aja sebenarnya. Sama aja ya. Bicarakannya semua sama ya. Mungkin titik pakaian perempuan-perempuan gosip itu gosip ini. Kalau acara kumpul yang besar gitu kapan Pak? Dekat-dekat ini diadakan? Oh ini baru-baru ini kemarin ada pernikahan ya. Toko Prima anaknya nikah. Semua kebetulan orang... yang dapat jodohnya orang bule, Australia malah dia pilihnya. Karena sekolah di manajemen UGM ke luar negeri 6 bulan mungkin ambil kursusnya. Sekali lanjutan untuk dapat sertifikat luar negeri ketemu sama orang jodoh, akhirnya nikah sama orang Australia. Baru 10 hari yang lalu, 15 hari lalu di acaranya di Sheraton. Ya, Sheraton. Ya, waktu itu kita mau wawancara juga ke sana, tapi lagi sibuk, nggak bisa ditemuin. Pernah ke Sheraton ya? Sudah, ya. Bukan ke Sheraton, ke Primanya. Primanya, coba ya. Ketemu sama itunya. Bisa syuting di Sheraton waktu itu. Iya, harusnya. Harusnya kita pengen untuk ngelibat acara, karena kan kita sampai nggak pernah. Nggak pernah tahu ada kegiatan India di Jogja, iya. Gitu. Dan ada itu apa? Rare lah, buat kita tuh sangat jarang sekali. Minta aja sama mereka video. Iya, bisa juga. Atau di internet, di Facebook ada juga. Ya, saya harus jadi teman dulu kan. Iya, di bisa aja. Bapak ada Facebook, Pak? Saya ada. Oh iya, mungkin boleh. Kita bisa teman. Facebooknya, nama Facebooknya? Pakai email Syam aja. Oh, pakai nama Bapak ini? Iya. Syam Panjabi. Okay. Di Jogja banyak, nanti cari Syam Panjabi, cari begitu. Friend lagi yeah, nanti yang lain. Okay. Kita juga sebenarnya punya ini di layak. Situ ada ditampilkan video-video yang pernikahannya. Oh, iya. Bisa bila di tag aja. Iya. Saya lihat karena kalau dalam waktu dekat ini ada nggak Pak yang mau akan kumpul-kumpul atau ada acara pernikahan ke atau apa gitu? Arisan atau? Arisan baru selesai baru hari Minggu kemarin. Aduh kita terlambat lagi. Hari Minggu kemarin sudah. Waktu itu di Rose Garden dekat Hayat kita adakan dua kali. Nanti Anda masuk Facebook aja, kan? Bisa nanti. Emailnya pakai email Bapak ini, Pak? Syamet, itu mungkin saya sudah nggak pakai lagi karena banyak junk mailnya. Gampang kok, samjadiyahoo.com ya. Kalau boleh tahu, ibu namanya siapa Pak? Asha. A-S-H-A. Asha. Anak saya Venu, V-E-E-N-U. Ini yang perempuan ya Pak ya? Iya. Munish enggak terlalu sibuk, enggak ikut Facebook. Enggak aktif, tapi orang-orang India sih bisa Dave, Denny, yang lainnya semuanya itu. Semua ya, Rama Group, si Anu, terus banyak-banyak. Orang India semua, sama apalagi kalau Jakarta ribuan. Kebetulan buat acaranya ini, kan parallel event, yang acara yang kita buat itu, salah satunya itu kita mau buat kayak pertemuan orang-orang India yang ada di Jogja, komunitas India yang ada di Jogja. Nah, kami ingin memfasilitasi. Jadi semua, cuman ini kami pengennya semua generasi bertemu dan mungkin ada ceritanya atau apa, kalau ada yang bercerita. Nah, kami mungkin minta pendapat sebaiknya acaranya bagaimana dan apa yang harus ada di acara itu. Mau tahu gitu, maksud tahu apa, mau ikut pas saya, saya kurang jelas. Ya kami mau buat acaranya. Oh mau buat misalnya acaranya. Misalnya harinya atau speknya jam berapa, atau makanannya ya, apa. Atau acaranya apa yang sebetulnya. Jadi kita ingin mempererat kembali, ya bukan mempererat sih karena memang sering ketemu. Pernah ya. Kontak sama Pak Nari Syawani enggak? Iya. Pak. Coba dicatat itu dia bisa bantu itu dia, besannya iya. Pak Otu Tekani. Tekani sama Tekani siapa tadi ketemu Tekani sama? Sudah. Pak Tekani. Tekani itu yang muda atau yang tua? Yang tua. Pak Tekani yang di Pogong. Oh ya Pak Tekani. Nah itu besannya dia Nari namanya. NARI tinggalnya di Mataram. Mereka banyak kan koordinasi, dia ikut hash group dan ikut kegiatan hash. Pernah tahu tak hash yang lari? Hash house. Dia ketuanya juga hash house dan dia sangat aktif dengan ini masyarakat Indonesia atau Cina, cukup aktif. Kalau mau koordinasi acara melalui dia mungkin lebih ya. Pak Nari ini ya. Karena berhubung dia nggak punya toko. Dia sangat aktif dalam kegiatan sosial ya di luar. Kalau saya kontak sama mereka aja agak sulit ya kontak sama 11 nanti responsnya kurang. Toko Ganesha itu mantunya si Nari, jadi anaknya Nari nikah sama si ini, anaknya Nari satu lagi nikah sama si anaknya si Tekani, sudah dekat. Jadi mereka lebih aktif mengadakan acara-acara atau bisa dihubungi, nanti kalau saya partisipasi bisa. Kalau format acaranya sendiri, mungkin Bapak ada saran seperti apa? Coba mungkin tanya sama Nari bagaimana dia maunya atau Anda yang propose ke sana. Karena kita sejauh ini kita hanya punya pandangan mengumpulkan dan memperlihatkan, memamerkan hasil tulisan-tulisan kita yang kita dapat dalam wawancara-wawancara ini. Mungkin ada yang potret juga bisa pameran di situ. Gitu. Cuma untuk komunitas ininya sendiri kita belum ada bayangan. Kalau yang kami bayang, mungkin bentuknya bisa salah satunya foto-foto zaman dulu kami kumpulin terus di pameran di situ mungkin kan bisa jadi cerita. Oh, mungkin Bapak punya foto-foto lama yang kita bisa scan atau apa? Saya nggak punya sayang, saya soalnya nggak lama. Saya waktu-waktu masa kecil di India sih soalnya. Jadi saya miss 15 tahun di sini. Sejak tahun 57 sampai 69 saya. Waktu pendirian toko ini mungkin? Ada foto-foto ada dokumentasi. Nah, waktu itu nggak begitu digital sih, jadi saya nggak kumpul. Ada album-album di tempat Nari atau Mentas Tekani atau yang lain mungkin masih mereka simpan video-video yang acara-acara yang dulu pernah kita. Kita kan setiap tahun adakan acara tahun baru India. Di Bali. Ini barusan dibuat di Bali ya. Mungkin New Year akan adakan New Year party, kita akan adakan India. Orang India akan adakan New Year khusus. Itu bisa kumpul di situ atau ketemu di situ malam tanggal 31 Desember. Tanggal 31 Desember? Iya. Itu pasti setiap tahun ada. Lagi anak-anak muda ini baru-baru mau mengadakan partinya. Diwali party, tahun baru India itu adalah Dipawali. Yang sudah lewat sekarang barusan bulan Oktober kemarin dia dibikin pesta juga di Diwali Party. Di seluruh dunia memang Singapura juga aktif ya, di Malaysia juga aktif. Itu nanti bulan Oktober lagi itu bagus acaranya di Diwalinya. Ada acara tarian apa lagi kita adakan dari Jakarta juga sering juga datang. Kalau yang tanggal 31 Desember besok semua generasi datang? Enggak, ini cuma hanya khusus anak muda. Orang Jogja aja. Oh. Orang Jogja tapi semuanya. Tergantung mereka mau bikin temanya apa ya. Hmm. Kalau hanya yang mungkin senior nggak datang. Oh, yang muda-muda aja. Iya, tapi kalau memang beberapa senior ada di sini, mungkin kalau dua datang ya semuanya datang, tapi kalau ada berapa nggak datang, banyak kan sini nggak mau datang. Jadi acaranya kan mau kasih privasi pada mereka, jadi mereka bebas. Jadi kita jangan mereka merasa terganggu gitu. Jadi kalau acara senior datang kan acaranya jadi lain. Bebas, kita jaga privasi mereka juga. Mereka juga ingin bebas ya, kita tergantung temanya apa gitu. Jadi nanti yang mau adakan acaranya itu si Denny kalau nggak salah, Ganesha. Sudah pernah wawancara Denny belum? Belum. Denny sama Dave Tohwijaya. Kalau mau kontak untuk acara-acara, mau adakan acara atau mau diajak acara atau mau gabung bikin acara, saya Mr. Dave atau Mr. Nari bisa. Nari dari senior kita seusia saya. Dave yang dari kalangan muda sama Denny, saudara juga mereka. Itu bisa. Tapi kalau saya ajak mereka, mungkin mereka mungkin nggak mau atau mungkin mereka nggak ngerti maksud saya apa. Tapi kalau kalian langsung ke sana, dia mereka lebih ngerti. Maunya acara yang generation gitu, karena pikirnya senior group gitu. Mungkin kapan lain waktu gitu? Bu Asya, saya ketemu sih boleh, tapi saya dia nggak banyak topiknya ya. Sebetulnya kita kan mau tanya banyak hal gitu, kayak tentang masakan, juga itu bagian dari penelitian kita tentang coba nanti jangan permainan dua hari ini, mungkin dia agak sibuk ya. Nanti Selasa atau Rabu gitu, karena dia harus jaga anak-anak, pada jaga cucu saya karena ibunya mereka pergi ke Jakarta, dia sangat sibuk, mungkin nggak bisa kasih waktunya. Tapi Selasa kalau anak-anak sudah pulang, nanti dia bisa berikan waktu. Nanti saya kontak bicara sama dia, nanti dia cari waktu berapa lama, setengah jam, satu jam gitu ya, seperti ini Pak. Ya, nanti saya siapkan sekarang sih, dia dua hari ini mungkin sangat sibuk. Anak saya Venu sama mantu saya baru pulang Jakarta, jadi Asya lagi urus anak-anak, cucu semua. Kalau mau telepon ke sini Pak, ke nomor yang ini. Saya bisa hubungin Bapak di mana nanti? Saya 300-1177 aja. 300 Flexi. 1177. 7 dua kali. 300-1177 ya. Tapi saya di kontak setelah jam 6 aja ya, kalau pagi saya agak sibuk. Dan yang telepon yang di sana yang atas itu Flex, apa, Excel kan? Itu di gedung ini nggak kena, soalnya dalam ini. Maka saya pakai Flexi. Oke, apa, Tri sama Flex, Flexi. Yang lain nggak kena nanti, yang itu nggak bisa masuk signal di sini, nggak ada sinyalnya. Oh, terhalang gitu. Iya, kalah sinyalnya. Ini aja nggak, cuma satu angka. Ya ini nggak ada sinyal juga, trinya juga nggak ada sinyalnya. Saya pakai Flexi di sini, yang bisa Flexi cuma di sini. Terus kalau misalnya saya minta, jadi saya kan proyeknya untuknya mau buat pohon keluarga, Pak. Pohon keluarga, silsilah. Oh iya, iya, ya, family tree gitu. Kalau misalnya saya gunain keluarganya Bapak sebagai ininya, yang saya buat family tree-nya, Bapak bersedia? Bersedia sih bersedia, tapi dari mulainya dari mana? Dari saya apa dari atas saya? Dari yang pertama datang ke Indonesia. Kakek berarti ya, Pak? Bisa saja, banyak sekali. Oh, nggak harus detail kali. Banget sih, nggak harus detail banget. Hah? Nggak harus detail sekali. Saya paman saya di Jakarta, anaknya mereka, cucu mereka bisa sampai 150 orang dari kakek saya kalau diambil. Tapi bisa pakai Facebook gitu, Pak? Hah? Bisa pakai Facebook nggak misalnya? Nggak cukup. Nggak. Kakek saya punya anaknya tua, terus saya punya 4 saudara masing-masing sudah punya 8 anak, 8 punya nggak harus semuanya sih Pak, saya juga makan nanti atas terlalu besar. Tapi nanti di wawancara yang lain saya, ya dari orang tua saya bisa mungkin satu keluarga saya, saudara kita 8, terus nanti masing-masing. Tapi misalnya nih Pak, misalnya kalau kita bikin foto profil Bapak, Bapak mau bersedia nggak Pak? Foto profil, foto kita taruh mungkin ada lampu, kita set untuk lampu gitu. sesi fotografi bikin sesi foto keluarganya, jadi kan, keluarganya Bapak melengkapi atau? Penelitian ini kan kita juga butuh dokumentasi visual yang mungkin bisa video, salah satunya paling mudah sih foto gitu ya. Nah, mungkin kalau Bapak berkenan kita bisa set satu tapi sesi foto. Saya sih oke ya mungkin saya, tapi anak-anak saya mau enggak? Iya, itu kan bisa ditanya nanti. Siapa itu mungkin mereka tahu ketemunya susah. Ketemunya. Iya, ketemunya satu-satu. Harus satu-satu. Memang susah menyatukan waktunya. Satu-satu ya. Terus kita ke Waze. Untuk cari waktu bisa, untuk ketemu ya. Sekaligus tuh enggak pernah kita. Seperti Venus sibuk di rumah sakit. Pernah saya 2 hari enggak ketemu juga pernah. Munis 3 hari enggak ketemu. Tapi masih tinggal sama Bapak semua ini, Pak. Hah? Satu rumah? Iya. Tapi enggak ketemu 3 hari. Kesibukan gitu. Saya berangkat jam 7, jam 8 sudah berangkat. Pulang jam rumah jam 9:30 cucu saya sudah tidur. Atau hari Minggu atau hari Pak biasa saya pagi terlambat bangun 6:30 aja jam 7 mereka sudah berangkat ke sekolah. Setelah itu saya di sini pulang mereka sudah tidur cucu saya. Pasti paling ketemu hari Minggu tak seperti tadi Sabtu Minggu ketemu. Venu hari ini ke Jakarta, Monis ke Jakarta. Nanti kalau saya dia pun ada di sini ya paling ke rumah sakit nanti praktek di pasien, pergi ada panggilan pasien. Pulang malam dia skripsi bikin teori untuk seminar lagi nggak ketemu lagi. Nggak ada jadi waktu. Untuk ketemu itu paling nanti kalau ada acara kayak gini pertemuan party atau ya bersama berangkat sama ketemu sama atau pas mereka butuh sama saya baru datang. Nah, itu pun masing-masing ketemu, jadi ketemunya susah. So. Tapi kalau misalnya foto potret Bapak sendiri gitu, nggak apa-apa yang bisa ya Pak? Atau, berarti kita yang datengin satu-satu gitu? Iya, kita yang datengin satu-satu. Nanti di foto face-face gitu. Iya, nggak face lah. Nanti kita bisa kita satu jadi satu aja lah, tapi kita bisa kita, apa sih namanya? Mendingan saya berikan fotonya. Tapi kalau kita di sini kan, maksud saya, kita bisa respon dengan usaha Bapak, artinya di sini banyak background bagus yang sekalian merespon ruangan-ruangan yang ada di sini. Mungkin ada satu. Kebetulan hari ini saya masih belum siap mungkin ya. Mungkin ada belum. Gordon yang Bapak suka dan Bapak. Atau satu desain yang Bapak bikin dan itu masterpiece ya Bapak. Saya sih nggak terlalu. Gitu. Ya semua ya bagus buat saya, semuanya bagus, nggak ada favorit. Kalau kita kerjakan satu semuanya bagus, nggak ada yang jelek. Semua favorit. Tapi kan menarik kok misalnya kita bikin di sini gitu. Ini kan mewakili. Mungkin bisa foto di sofa itu. Yeah. Jangan hari ini saya mau. Enggak hari ini. Ini kan kita cuma bikin kemarin plan MBS aja. MBS juga minta foto saya next day ya. Saya bilang saya siap dulu. Enggak harus. Hari ini. Jadi. Tapi untuk yang lain saya enggak bisa ngatur nanti. Nanti kita lewat. Kita ini aja. Fleksibel aja. Nanti sama mantu saya Mbak Rosni. Tapi yang jelas kan atau kita Venu. Butuh data visual. Venu sering muat di situ kan di koran Harjo, Hadian Jogja. Mungkin sudah 7 atau 8 kali sudah muat di situ untuk psikolognya. Bicara di seminar. Tulisannya. Ya. Suka diwawancara sama wartawan atau kalau ke seminar dia sering buat foto dia juga dan tulisan juga sering buat dia di Harjo. Rumah Bapak di mana Pak? Saya rumahnya dekat Jalan Bayangkara juga di belakangnya di... tapi menghadap ke selatan dari Balai RW Ngupasan persis di depannya dekat SMA 10 itu. Jadi dari belakang toko saya cuma 1 meter dari pintu belakang itu menghadap ke selatan, kita menghadap ke barat kan. Rumahnya dekat situ. Kalau memang mau ketemu istrinya Munis Rosni, itu nanti pulang Selasa mereka baru akan pulang dari Jakarta. Istri saya juga akan slow hari Selasa. Munis susah ketemunya, sering ke Jakarta atau sering ke instansi. Tapi cucu-cucu saya bisa ketemu anytime. Saya panggil ke toko di depan. Lebih luasa di Jaya Dewi sana mungkin nanti kalau siang. Mereka repot mungkin kesini jauh semuanya. Hari Selasa ya? Selasa atau Rabu? Enak kok. Harus terakhir kapan? Masih lama kan? Masih lama. Masih. Artinya kita bisa arrange waktunya cukup. Inilah. Pamerannya tanggal 2 ya? Oh, tanggal 3. Rencananya antara tanggal 2 sampai 10. 2 sampai 8. Coba nanti Selasa kontak sama saya. Saya sampaikan ini proposal Anda pada Venu sama Rosni juga. Namanya Rosni istri saya, istri ya, dari Munis si Rosni. Namanya sebelum pernikahannya Hani. Hani itu di Facebook juga ada Hani Danani. Halo Jawa. Tiga shadi de jonne ji. Ya ye party hai na ji. Ha Tinu bhaiya hai, Roshni bhaiya. Ya. To busy hai ji. Okay. To ma to ma tak lagu phone pe ma hu bitha na jet to la. Oke, itu banyak ya Pak Sudir. Oh, ha, senang ya, ya, oke. Ma, oke, dia penting menteri maafkan kalian tahu di. Oke, ya, ya. Nanti hari Selasa Anda telepon sama saya di Flexi. Pertanyaan terakhir. Oh. Tokonya namanya Jaya Dewi kenal? Wah, semua pertanyaan itu aja. Udah Jaya Dewi enggak di itu juga Bernas juga tanya. Dan MBS juga tanya. Itu kita pakai nama Dewi itu Dewi Sakti. Di atas nama Jaya Dewi Sakti. Dewi kita kepercayaan pada Dewi Sakti untuk melindungi kita dari segala kejahatan dan menghadapi tantangan. Jadi saya pakai nama lambang Jaya Dewi seperti itu dulu. Jadi Bu Dewi itu bukan nama dari salah satu anggota keluarga, enggak. Jadi ada unsur agamaannya juga dan kepercayaan pada Dewi Sakti. Dewi Sakti itu Dewi Pelindung. Dewi Pelindung. Yang lambangnya Dewi pakai tangan 8 duduk di atas singa, yeah, menghadapi. Yang logonya mungkin di Jaya Dewi di atas kelihatan logonya. Oke, terima kasih.